Baik, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways pemirsa, dan kini saat kita untuk melakukan polling. Saya akan berikan pertanyaan, Anda juga bisa ikut menjawab di rumah. Silahkan keluarkan keypad yang ada di belakang Anda, dan pertanyaan pada malam hari ini adalah begini. Anda kembali dari luar negeri dengan membawa obat terlarang. Ini obat sangat dibutuhkan oleh ibu Anda. Inilah alasan Anda membawa obat tersebut ya, untuk menyembuhkan penyakit ibu Anda. Namun, sewaktu Anda ditanya oleh petugas bea cukai di bandara, pertanyaannya, apakah ada obat terlarang yang Anda bawa? Apa yang akan Anda lakukan? Ada tiga pilihan di sini. Yang pertama adalah A, Anda mengatakan bahwa Anda tidak membawa apapun yang terlarang, langsung Anda melangkah saja keluar. Ataukah yang B, Anda melaporkan obat tersebut dan menyampaikan bahwa ibu Anda sangat membutuhkannya, walaupun beresiko penyitaan obat tersebut. Lalu yang C adalah melaporkan obat tersebut, tapi Anda menawarkan uang pelicin bagi sang petugas. Silakan, saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Dan kita lanjutkan. Pak Meril, saya persilakan untuk super points berikutnya, Pak. Yes. Sahabat Indonesia yang super. Pengertian adalah ilmunya kehidupan. Jadi orang yang mengerti hidupnya baik. Kita telah lama belajar mengerti dan telah meyakini banyak hal. Tetapi banyak di antara kita yang menggunakan yang diyakininya untuk melukai dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang sangat yakin, bicara keras mengomentari apapun, tapi dari kehidupan yang kecil dan lemah. Ada orang yang anggun, tidak banyak bicara, menyetujui banyak hal, mengizinkan segala sesuatu, hidupnya baik. Ya, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan cara berbahagia yang sederhana adalah menamai masalah Anda. Coba kesulitan Anda, kesedihan itu dikasih nama. Contohnya, siapa yang merasa akan lebih bahagia kalau istrinya lebih menurut? Siapa? Saya kasih contoh duluan. Okay. Ini sampai gak berani angkat tangan, bayangkan. Berarti, nama dari masalah saya, itu katakan ya, adalah istri saya tidak menurut. Nama dari masalahnya. Kesimpulannya, istri itu mungkin lebih menurut ke suami yang lebih baik. Ya. Berarti bukan istrinya dibuat lebih menurut, tetapi suaminya jadi lebih pantas dituruti. Lihat. Nama itu kesimpulan. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah nama. Dari banyak hal baru pengetahuan tentangnya. Nama itu kesimpulan. Itu sebabnya orang-orang pandai kalau bicara hanya istilah. Oh itu ini, oh itu ini. Karena itu kesimpulan dari banyak hal. Dalam kehidupan kita, yuk kita simpulkan. Dan di dalam menyimpulkan itu, kadang-kadang kita juga menyimpulkan tentang orang. Itu dulu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, apabila ternyata kita menyimpulkan tentang orang, artinya juga kita harus belajar mengamati dengan ya, tepat. Apakah demikian Pak? Betul sekali. Nah, orang-orang yang lebih terdidik, yang pengalamannya, pengamatannya lebih luas, waktu memberi, meskipun bukan stempel, bukan labeling, tapi dia sudah menamai. Oh, ini ngeyelan. Orang yang ngeyel, orang yang suka membantah, sulit dinasihati, Anda tahu bahwa mereka wajahnya ada tandanya? Orang ngeyel itu wajah kirinya lebih rata, perhatikan, lebih rata. Karena sering ditempeleng. Kita membaca orang. Nah, di dalam segmen kita kali ini kita mau profile, kita mau lihat orang. Meskipun nanti ibu-ibu yang kita baca akan menjelaskan apakah mereka seperti itu melalui pembuktian. Oke, tadi sudah kita minta tiga pasang suami istri. Yang pertama, ibu, coba ibu berdiri di sini, silakan. Ibu, ibu, silakan. Mikrofonnya please. Iya. Ya. Silakan Ibu. Nama Ibu dulu? Nama saya Tri Kurnia. Ibu Sri? Tri Kurnia. Ibu Tri Kurnia. Nama saya Isma. Ibu Isma. Nama saya Mutiara. Ibu Mutiara. Sahabat-sahabat saya yang super, tugas dari tiga ibu kita yang baik ini adalah menasehati suaminya untuk menjadi pria pioneer, pembongkar, breakthrough, pengubah kehidupan, begitu, untuk menjadikan suaminya aset nasional. Oke? Okay? Nah, kita lihat bagaimana Ibu Tri, Ibu Isma, dan Ibu Mutiara menasehati, menyemangati, memotivasi suami-suaminya. Nah, Anda simpulkan dulu. Siapa yang nanti paling anggun dalam menasehati suaminya? Ibu Isma. Siapa yang membuat suaminya gemetar berkeringat? Ya, Ma? Ibu Mutiara. Oke, okay? Nanti Ibu tidak boleh pura-pura ya, aslinya nanti ya. Nah, siapa yang kelihatan akan lebih tegas gitu, meskipun juga masih lembut? Ibu Tri, Anda sudah menduga ya, Ibu. Tetapi fakta bisa lain. Karena tugas kita dalam kehidupan kadang-kadang bertarung dengan pendapat orang yang salah tentang kita. Dan itu yang mereka lakukan, dan itu yang disebut profiling. Yuk kita buktikan. Mikrofonnya dulu. Ibu, suaminya mana? Oh, ini dia aset nasionalnya. Sini, Pak. Yap. Ibu mundur dulu berdua. Ya, Pak, Bapak Legiman ya, berdiri di sini. Ibu di situ, tolong nasihati Bapak untuk menjadi pria yang membanggakan. Silakan. Pi, kemarin kan Papi bilang kalau Papi tuh dipromosikan. Pokoknya apapun keputusan yang Papi ambil silahkan. Pokoknya aku cuma bisa bilang seperti itu. Stop dulu. Rekan-rekan tadi perhatikan wajah suaminya. Oke, okay. Sebentar kita lihat dulu. Terus Bapak menjawabnya bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau memang demikian, saya juga akan melaksanakan apa yang telah Mami sampaikan dengan sekuat tenaga. Kalau di rumah seperti rapat pansus begitu. Enggak sih Pak, tempo hari bilangnya makasih Mi kalau memang itu jawaban Mami. Pokoknya saya berusaha untuk sebaik yang saya bisa. Itu jawaban beliau. Gitu ya, ya. Ibu. Coba kalau gitu nah tambahkan lagi nasihatnya supaya bekerja lebih keras. Kan keluarga butuh income yang lebih besar gitu. Coba. Kalau memang Papi dipromosikan seperti itu dan Papi sanggup, silahkan. Aku cuma bisa mendukung aja. Kalau memang dipilih, bekerjalah lebih keras. Usahakan bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Kalau memang, apalagi anak-anak sekarang kan butuh biaya. Yang pertama juga mau kuliah, si Anggi itu mau kuliah. Usahakan, Pi. Tapi semua keputusan ada di tangan Papi, itu aja. Insya Allah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Legi. Terima kasih. Legi Man, terima kasih. Silakan, monggo Pinara dulu. Ini bukan orang biasa. Bukan hanya senang untuk tampil menulis namanya besar-besar MAP, PLN, bukan itu. Setelah teratur, saya melihat ada perasaan bertanggung jawab.